engkau mau menolong, tuluskan hatimu. Percuma saja engkau menolong kalau ada mau. Kalau memang kau mau menolong, tuluskan hatimu. Percuma saja engkau menolong kalau ada mau. Sesuatu